بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 47. Al-faslul khamisu, fasal yang kelima. Al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari subjeknya. Subjek itu pelaku pekerjaan. Fi'il ditinjau dari pelakunya atau subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-fi'lul mabniyu lil ma'lum, atau disebut juga dengan fi'il ma'lum. Dan yang kedua al-fi'lul mabniyu lil majhul, atau disebut juga dengan fi'il majhul. Yang pertama fi'il ma'lum adalah fi'il yang diketahui atau ada pelakunya. Pelaku pekerjaannya diketahui, ya, disebutkan di dalam kalimatnya. Contohnya, qara al-mudhi'u al-khabara. Penyiar radio membacakan berita. Di sini ada fi'il qara'a. Qara'a artinya membaca, dan ada pelakunya, yaitu al-mudhi'u, penyiar atau pembawa berita. Al-mudhi'u adalah fa'il, fa'il dari fi'il qara'a. Dia pelaku perbuatan membaca. Yang mana fa'il ini bisa kita temukan kalau kita tanya siapa yang. Qara'a, membaca. Siapa yang membaca? Yang membaca adalah al-mudhi', penyiar radio atau penyiar. Maka al-mudhi' itu adalah fa'il. Al-khabara sebagai objek, sebagai maf'ul. Karena dia adalah yang dikenai pekerjaan, dia yang dibaca. Contoh yang kedua, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Di sini ada fi'il, yaitu fi'il mudhari', yaktubu, menulis. Maka kita tanya siapa yang menulis? Yang menulis adalah Muhammad. Nah, maka Muhammad di sini sebagai fa'il. Dan di sini disebutkan fa'ilnya, disebutkan pelakunya. Maka yaktubu adalah fi'il ma'lum. Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il majhul, yaitu fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Hanya disebutkan pekerjaannya saja, namun pelakunya tidak disebutkan. Contohnya, quri'al khabaru, telah dibaca berita itu. Quri'a artinya dibaca, telah dibaca. Telah dibaca berita itu. Siapa yang membaca di sini tidak disebutkan. Sehingga kita tidak tahu siapa yang membaca. Yang jelas beritanya telah dibaca. Contoh yang kedua, yuktabud darsu. Telah ditulis pelajaran. Atau pelajaran itu telah ditulis. Di sini ada fi'il mudhari yang majhul. Kalau sebelumnya fi'il madhi yang majhul, kalau ini fi'il mudhari. Yuktabu artinya ditulis, telah ditulis pelajaran. Siapa yang menulis? Di sini tidak disebutkan. Sehingga kita tidak tahu. Nah, cara membuat fi'il majhul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau fi'il tersebut itu berupa fi'il madhi, maka caranya dikasrah huruf sebelum terakhir dan didhamma semua huruf sebelumnya yang berharokat. Sekali lagi, huruf kedua dari belakang itu dikasrah. Nah, kemudian yang ketiga dari belakang, kemudian keempat dari belakang, kelima dan seterusnya kalau ada, maka semuanya di fathah. Ya, karena kita ketahui fi'il itu kan maksimal ada 6 huruf. Ya, maka nanti ada huruf ketiga dari belakang, ada keempat dari belakang, ada kelima dari belakang, ada keenam dari belakang. Nah, contohnya lihat pada yang paling kanan dulu. Qara'a. Qara'a ini fi'il madhi. Dia ada 3 huruf. Dan qara'a ini bentuk maklum, bentuk fi'il maklum. Nah, kalau kita ubah menjadi fi'il majhul, caranya ro'nya sebagai huruf kedua dari belakang di kasroh. Kemudian yang sebelum ro' hanya ada 1 huruf, yaitu qaf. Qafnya di dhammah, sehingga menjadi quri'a, artinya dibaca. Qara'a membaca, quri'a dibaca. Contoh selanjutnya, qatta'a. Qatta'a artinya memotong. Cara membuat fi'il majhulnya, huruf ta sebagai huruf yang kedua dari belakang di kasrah, dan huruf sebelumnya yaitu huruf qaf di dhammah, sehingga menjadi kutti'a. Contoh yang nomor 3, tasallama. Tasallama artinya mengucapkan salam. Kalau kita ingin ubah menjadi fi'il majhul, maka huruf lam sebagai huruf kedua dari belakang yaitu di kasrah, dan huruf-huruf sebelumnya yaitu huruf sin dan huruf ta di dhammah semua, sehingga menjadi tusallima, disalamkan. Kalau tasallama itu ucapkan salam, kalau tusallima disalamkan. Kemudian istaghfara, meminta ampunan. Kalau kita ingin ubah menjadi fi'il majhul, maka huruf fa sebagai huruf kedua dari belakang di kasroh. Kemudian huruf-huruf sebelumnya yang berharokat di dhammah. Adapun yang sukun tidak berharokat, maka tetap sukun. Sehingga kita lihat di sini huruf yang berharokat adalah huruf ta dan huruf alif di awal. Sehingga huruf ta dan huruf alif di dhammah menjadi ustughfira. Adapun huruf ghain dan huruf sin, maka dia tetap sukun karena dia tidak berharokat. Kemudian yang kedua, kalau ingin membuat fi'il majhul yang berasal dari fi'il mudhari, maka caranya di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di dhammah huruf pertama dan huruf kedua dari belakang di fathah. Contohnya, yaqra'u, ini fi'il mudhari, artinya membaca. Kita lihat di sini huruf pertamanya ya, kita ubah harakatnya menjadi dhammah. Kemudian huruf kedua dari belakang yaitu huruf ra. Huruf ra-nya di fathah. Dan kebetulan di sini sudah fathah, sehingga dia tetap ya. Sehingga hanya 1 perubahan, yaitu pada huruf pertama. Yang tadinya yaqra'u dalam bentuk maklum, dalam bentuk majhulnya yuqra'u, dibaca. Contoh selanjutnya, yuqatti'u, artinya memotong. Qatta'a yuqatti'u. Kita lihat di sini huruf pertamanya sudah dhammah ya, maka dia tetap dhammah. Dan huruf kedua dari belakang huruf ta. Nah, huruf ta-nya kita ubah menjadi fathah. Yang tadinya kasrah jadi fathah. Sehingga bentuk majhulnya yuqatta'u, dipotong. Yuqatti'u memotong, yuqatta'u dipotong. Kemudian contoh yang ketiga, yatasallamu. Mengucapkan salam. Yatasallama, yatasallamu. Ini bentuk fi'il mudhari. Kita lihat huruf pertamanya ya, kita ubah harakatnya menjadi dhammah. Dan huruf kedua dari belakang huruf lam sudah fathah, maka dia tetap. Sehingga bentuk majhulnya adalah yutasallamu, disalamkan. Yang terakhir yastaghfiru. Kita ubah huruf ya-nya menjadi dhammah dan huruf fa-nya sebagai huruf kedua dari belakang kita ubah menjadi fathah. Sehingga menjadi yustaghfaru, dimintakan ampunan. Yastaghfiru minta ampunan, yustaghfaru dimintakan ampunan. Ini cara membuat fi'il majhul. Nah, kita lanjut ke latihan. Buatlah fi'il-fi'il berikut ini menjadi bentuk mabni lil majhul atau fi'il majhul. Yang pertama, kataba. Ini bentuk maklumnya. Bentuk majhulnya, kutiba. Akhoda. Bentuk majhulnya, ukhida. Qatala. Ini bentuk maklumnya. Bentuk majhulnya, kutila. Yaitu ada tambahan waw. Qaf, kemudian waw. Kemudian ta, kemudian lam. Kutila. Ya, tentang masalah ini nanti akan dibahas di bab lain ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul waw di sana? Ini ada di bab tentang al-ilal. Kemudian tasyawara. Bentuk majulnya tusyawira. Sama setelah shin itu ada waw. Tusyawira. Jadi ta, shin, waw disukun, kemudian waw lagi, kemudian ra. Kemudian taqabbala. Bentuk majhulnya tuqubbila. Darasa. Bentuk majhulnya durisa. Radiya. Bentuk majhulnya rudiya. Kemudian silakan para santri sekalian untuk mengerjakan latihan membentuk fi'il majhul untuk yang fi'il mudhari. Kita lanjut pada fasal selanjutnya. Al-faslu sadisu, fasal yang ke-6. Al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Fi'il ditinjau dari tasrifnya. Yaitu apakah dia bisa ditasrif atau tidak. Apakah dia bisa berubah atau tidak. Fi'il ditinjau dari tasrifnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-fi'lul jamidu atau fi'il jamid. Dan yang kedua, al-fi'lul mutasarrifu atau fi'il mutasarrif. Yang pertama, fi'il jamid adalah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Sehingga dia tetap seperti itu terus, tidak bisa berubah. Fi'il jamid terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il yang selalu dalam bentuk fi'il madhi. Tidak bisa menjadi fi'il mudhari, tidak bisa menjadi fi'il amr. Contohnya laisa. Laisa ini fi'il. Laisa tidak bisa menjadi mudhari. Misalnya yal yasu, enggak bisa. Laisa tetap laisa. Laisa artinya bukan. Madama. Madama ini fi'il madhi. Yang artinya senantiasa. Karuba. Artinya sulit. Asa. Asa memiliki beberapa makna, diantaranya mungkin atau semoga. Haro, artinya berkurang. Ne'ma, artinya baik. Bisa, artinya buruk. Khola, artinya selain. Ada juga artinya selain. Nah, ini semua adalah fi'il-fi'il madhi yang tetap madhi selama-lamanya. Yang kedua, fi'il jamid yang selalu menjadi fi'il amr. Tidak bisa menjadi fi'il madhi, tidak bisa menjadi fi'il mudhari. Contohnya, hab. Hab itu artinya asumsikanlah. Katakanlah atau asumsikanlah. Ta'allam. Ta'allam artinya belajarlah. Kemudian yang kedua, fi'il yang mutasarrif. Artinya fi'il yang bisa diubah ke fi'il lain. Dia bisa berubah. Bisa menjadi fi'il madhi, bisa berubah menjadi fi'il mudhari, bisa menjadi fi'il amr. Fi'il mutasarrif ada dua. Yang pertama, mutasarrif tam. Tam artinya sempurna. Fi'il yang bisa berubah secara sempurna. Artinya bisa berubah menjadi tiga-tiganya. Madhi, mudhari, dan amr. Contohnya fi'il kataba. Kataba ini fi'il madhi. Bisa menjadi yaktubu, fi'il mudhari. Bisa menjadi uktub, fi'il amr. Kataba artinya telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Uktub artinya tulislah. Yang kedua, fi'il yang mutasarrif naqis. Nakis artinya kurang, yaitu fi'il yang mutasarrif yang hanya bisa berubah menjadi madhi dan mudhari saja, tidak bisa menjadi fi'il amr. Contohnya mazala. Mazala artinya senantiasa. Bisa berubah menjadi fi'il mudhari, ma yazalu. Kemudian ma fati'a. Artinya sama dengan mazala, senantiasa. Dia bisa berubah menjadi ma yafta'u. Kemudian man fakka. Artinya juga kurang lebih sama dengan mazala, senantiasa atau terus menerus. Bisa berubah menjadi ma yanfaku untuk mudhari. Kada. Artinya hampir-hampir atau hampir saja. Bisa berubah menjadi yakadu bentuk mudhari. Aushaka. Artinya juga hampir-hampir atau hampir saja. Bisa berubah menjadi yushiku, fi'il mudhari. Tafiqa. Artinya mulai. Bisa berubah menjadi yatufaku, bentuk mudhari. Kemudian kita masuk ke latihan. Ubahlah bentuk fi'il madhi berikut ini menjadi fi'il mudhari dan amr. Yang pertama, qabila. Artinya menerima. Bentuk mudhari'nya yaqbalu. Bentuk amarnya aqbil. Kemudian yang kedua, asa. Asa ini tidak bisa menjadi mudhari dan tidak bisa menjadi amr. Ya, jadi kosong ya. Karena dia termasuk fi'il jamid yang senantiasa madhi. Kemudian ma fati'a. Fi'il mudhari'nya ma yafta'u. Fi'il amarnya tidak ada. Silakan santri sekalian untuk mengerjakan sisanya. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.